Suatu masa saat kita bersama dalam bingkai iman serta ukhuwah, bersama kita pasti dapat saling lengkapi kekurangan dalam taat padanya. Ingin kita berjuang di jalannya, terus bisa pancarkan cahayanya. Ingin kita bersama di jannahnya, mampukah kita teguh tuk jalani? Jesus.